sahabat Nabi. Dari tema ini kita akan mempelajari bagaimana para sahabat Nabi mempunyai gaya hidup, prinsip hidup yang mereka anut, sehingga mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mereka lakukan dalam kehidupan ini dan bagaimana mereka beramal, sistem mereka beramal, konsep hidup mereka, apa yang mereka lakukan, itu yang akan kita bahas. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, sahabat adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah seorang yang bertemu dengan Nabi walau sesaat dan beriman dan mati dalam keimanan. Sahabat Nabi pengertiannya adalah bertemu dengan Nabi walau sesaat dan beriman dan mati dalam keimanan. Ini sahabat dan pengertian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, kenapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang dijadikan sebagai barometer percontohan? Kenapa gaya hidupnya para sahabat yang kita contoh? Tidakkah ada manusia yang lebih baik dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah, dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, sebab-sebab yang kita menjadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barometer percontohan, standar yang paling patut kita contoh, karena satu, mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama yang dan paling utama yang menjadikan kita mencontoh gaya hidup para sahabat, yang karenanya kita angkat tema ini, gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa kita contoh gaya hidup mereka? Kenapa bukan kita contoh gaya hidup orang-orang terkenal? Orang-orang yang mungkin dikenal oleh masyarakat, baik muslim ataupun umum selain Islam. Kenapa para sahabat yang kita jadikan contoh model percontohan dalam kita menganut kehidupan dunia ini? Maka jawaban yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, yaitu karena mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Generasi pertama yang masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah meridhai atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab paling utama. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ghayatul maqsud, tujuan yang dituju, puncak yang dituju dalam kehidupan dunia ini. Titel yang paling tinggi adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian sebelum karena, kemudian timbul lagi pertanyaan, kenapa kalau memang diridhai oleh Allah para sahabat, diridhai oleh Allah, lalu masih belum puas? Kenapa kita mengikuti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang diridhai, lalu kenapa? Bahasa anak muda, sowat. Lalu kalau diridhai oleh Allah, kenapa? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mengikuti para sahabat karena mereka diridhai oleh Allah. Dan kalau mereka diridhai oleh Allah, maka sebab utama agar dimasukkan ke dalam surga adalah ridha Allah. Dalam bahasa lain, ridha Allah berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ridha Allah ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dari ayat tadi, surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Mereka ridha atas Allah dan Allah ridha atas mereka. Maka Allah telah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang besar. Ini kenapa kita mencontoh para sahabat, karena mereka diridhai oleh Allah. Lalu kalau orang bertanya, kenapa memang kalau diridhai oleh Allah? Karena setiap orang yang diridhai oleh Allah adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan setiap insan muslim. Ini sebab pertama. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kenapa kita mencontoh para sahabat, karena mereka diridhai oleh Allah. Lalu kalau diridhai, kenapa? Karena mereka dijanjikan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang sebelum terakhir dan terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Lihat, dari pelajar dari ayat ini kita ambil sebuah pelajaran, menyimpang sedikit dari tema kita, bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Tidak usah capek-capek menjadi manusia yang paling baik. Iman dan amal saleh, mulai saat sekarang, standar berpikir kita, mindset kita, kapan bertemu dengan orang, orang baik adalah tatkala dia beriman dan beramal saleh. Sebaik-baik manusia, sesukses-sukses manusia adalah yang beriman dan beramal saleh. Bukan yang tinggi jabatannya, luas rezekinya, megah mobilnya, mobil mewah mobilnya, megah rumahnya, banyak perhiasannya, bukan. Standar orang sebaik-baik beriman, karena ketika Allah berfirman, khairul bariyah, khair itu artinya adalah kata yang menunjukkan kepada paling, yaitu manusia paling terbaik. Mohon Pak, maju. Kasihan yang baru datang. Atau sebelah sana masih kosong. Silahkan. Jangan di pintu. Ayo panitia diatur dulu. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai azan isya. Begitu saya pulang, enak ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, standar orang sebaik-baik manusia beriman dan beramal saleh. Kalau kita berhadapan dengan orang, maka yang kita lihat sekarang setelah kajian ini bukan bagaimana jabatanmu, berapa hartamu, apa yang kamu miliki, enggak. Gimana imannya? Bagaimana amal salehnya? Itu yang harus dirubah malam ini juga. Dimanapun Anda berada, di berhadapan siapapun Anda, beriman dan beramal saleh. Ulaika hum syarrul khairul bariyah. Kemudian Allah berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Pahala mereka di sisi Rabb-nya. Nah, ini juga terdapat pelajaran menarik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang tertipu dengan dunia dengan cara ini, contoh-contoh manusia yang tertipu dengan dunia. Pertama, menganggap bahwa orang yang sukses adalah orang yang banyak hartanya. Ini tertipu dengan dunia. Yang kedua, menganggap bahwa semua cara bisa dikerjakan, yang penting dapat dunia. Ini tertipu dengan dunia. Yang ketiga, apabila berhadapan saling tarik kepentingan antara dunia dengan akhirat, maka dia lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Ini tertipu dengan dunia. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia lupa. Apakah dia harus memenuhi panggilan Allah atau tetap dalam pekerjaannya? Maka orang ini tertipu dengan dunia. Ini contoh-contoh tertipu dengan dunia. Nah, berdasarkan ayat ini, lihat, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Pahala mereka di sisi Allah. Kata-kata di sisi Allah itu yang ingin saya kupas. Ingat baik-baik, Pak. Kapan kita sedang tergiur dengan dunia, berlomba-lomba hanya mencari dunia, memasukkan dunia ke dalam hati kita, maka ingat, yang di sisi Allah lebih besar pahalanya dibandingkan yang ada di dunia. Maka kita akan cepat kembali. Ya, kita akan cepat kembali. Contoh, orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari dunia. Menghalalkan segala cara untuk mencari dunia. Mengipu, menoplos, memalsukan, berbuat zalim, mencuri, makan harta riba, kemudian menjual barang-barang haram, berjudi, apa saja cara-cara haram untuk mengais dunia. Kapan kita tergiur ke sana, maka ingat, di sisi Allah lebih besar pahalanya. Ya, di sisi Allah lebih besar pahalanya. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang melalaikan, permainan, perhiasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya apa yang ada di sisi Rabb-mu lebih besar pahalanya dan lebih besar ganjarannya. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Lihat ya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang sering tertipu dengan dua ini. Sedangkan kata Allah, wal-baqiyatus salihat. Baqiyat salihat, sisa-sisa yang saleh. Ini pendapat tafsiran yang paling kuat adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir. Lebih baik di sisi Rabb-mu dan lebih baik pahalanya. Lihat di sini, kapan seorang tergoda dengan dunia, maka ingat, di sisi Allah lebih besar pahalanya. Maka niscaya kita tidak akan tergoda dengan dunia. Menghalalkan segala cara, menipu, mengoplos, memalsukan, berjudi, minum, berjudi, makan harta riba, korupsi, mencuri, menjual barang yang haram, apa saja. Ketika kita mulai tergiur dengan dunia, maka pada saat itu ingat, di sisi Allah lebih besar. Saya beri contoh, Orang yang mengerjakan tatfif, dan ini menyimpang dari tema kita, tidak mengapa sedikit. Orang yang mengerjakan tatfif, Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Siksa wail bagi orang yang melakukan tatfif. Siapa mereka? Yang apabila menjadi pembeli, maka ingin ditambahi takarannya, timbangannya. Apabila menjadi penjual, maka ingin dikurangi takaran timbangannya. Maka tatkala kita tergoda melakukan ini, ingat, paling untungnya berapa? 100 ribu, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. B, bandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka ini adalah cara jitu agar Anda senantiasa tidak tertipu dengan dunia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali permasalahan tadi. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Pahala di sisi, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang mengalir. Kalau orang membaca Al-Qur'an, ini sedikit ilmu tajwid, jannatu 'adnin tajri itu adalah waqaf yang buruk. Berwaqaf di sini jelek. Kenapa? Karena jadinya kalau kita terjemahkan, pahala mereka adalah surga Aden yang mengalir. Padahal yang mengalir itu apanya? Sungainya. Maka ketika membaca Al-Quran, jangan memakai, jangan berhenti. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Jangan berhenti di situ. Atau tidak bagus untuk berhenti di situ. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya berhenti, berarti seakan-akan surga Adennya yang mengalir. Ini sedikit menyimpang juga. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sedikit menyimpang lagi. Tidak mengapa ya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, sering saya ditanya tentang hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian tidak masuk surga. Seperti ada ibu-ibu di belakang, ada hadis yang berbunyi, sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya, lam arahuma. Yang berkaitan yang ingin saya sampaikan yaitu nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah. Wanita-wanita memakai pakaian telanjang, memakai pakaian tetapi telanjang. Mereka melenggak-lenggok menggoda lelaki. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring, yaitu rambutnya seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga. Lihat, tidak masuk surga. Apakah, ditanya, apakah tidak masuk surga selamanya wanita seperti ini? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak. Karena tidak ada yang mengkekalkan di dalam surga, di dalam neraka, kecuali dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dan dosa kemunafikan yang i'tiqadi kalau mereka mati di atasnya. Itu yang mengekalkan seseorang di dalam neraka. Lalu apa maksud dari tidak masuk surga? Wanita-wanita yang seperti ini tidak masuk surga. Maka jawabannya adalah tidak masuk surga pada kelompok pertama-tama yang masuk ke dalam surga, tertahan. Satu. Yang kedua, masuk, maksud tidak masuk surga adalah tidak langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tetapi disiksa dulu di neraka. Tapi nanti pasti akan keluar dengan rahmat Allah dan masuk ke dalam surga. Dan itu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya ambilkan ini? Karena tadi ayatnya berbunyi dalam surah Al-Bayyinah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah ini, saya ingat kata-kata selamanya ini menyimpang tadi ke sana. Orang beriman kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Ini inti pembicaraan kita. Allah ridha atas mereka, dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan bahwa kita sudah dapat jawaban. Kenapa para sahabat Nabi yang menjadi ukuran standar kita dalam hidup di dunia? Kenapa kita jadikan top model kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban pertama sudah kita jawabkan. Kita dapatkan karena mereka diridhai oleh Allah dan ridha Allah berujung kepada surga. Timbul pertanyaan yang lain. Apa sebab yang lain? Kenapa mereka kita jadikan sebagai orang yang patut dicontoh gaya hidup para sahabat? Maka jawabannya yang kedua, yaitu karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Surat Ali Imran ayat 110. Sebab yang kedua, karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaihi. Lihat lagi pujian Allah, kalau ingin lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lihat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Orang-orang yang bersama beliau asyidda 'alal kufar. Lihat pujian Allah kepada mereka. Keras terhadap orang-orang kafir. Tegas kepada orang-orang kafir. Dan kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Kamu lihat mereka dalam keadaan ruku dan sujud mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Artinya, tanda di wajah mereka adalah bekas sujud. Ingat, bekas sujud yang dimaksud bukan bekas hitam sujud, tetapi cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, termasuk para sahabat. Nah, di sini pelajaran menarik. Mungkin ada yang nonton kajian saya di Roja TV pada mungkin Rabu atau Rabu sebelumnya. Saya sebutkan perkataan Abdullah bin Abbas. Lihat ya. Beliau mengatakan, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajh." Sesungguhnya amal saleh itu memberikan cahaya pada wajah. Wa inna lisayyi'ati dhulman fil wajh. Dan sesungguhnya dosa memberikan kegelapan pada wajah. Ini yang dimaksud. Kamu akan melihat mereka bekas sujud pada wajah mereka, yaitu cahaya dari bekas amal ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Nah, ini menunjukkan sebab yang kedua, bahwasanya kenapa kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhu sebagai contoh. Kalau kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik zaman manusia adalah zamanku. Dan hadis ini diriwayatkan dalam banyak lafaz. Dalam lafaz yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku adalah zamanku. Yang hidup di zaman Rasulullah SAW siapa? Para sahabat. Dalam riwayat yang lain, khairukum qarni, sebaik-baik kalian semuanya adalah para sahabatku. Yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat pujian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa kita mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Yaitu karena mereka yang paling paham dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling paham terhadap ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun, sebab turunnya apa? Hadis ini keluar dari mulut Rasulullah, sebab keluarnya apa? Itu adalah di zaman para sahabat. Maka mereka yang paling paham tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, kenapa para sahabat kita jadikan sebagai pedoman, sebagai contoh yang patut kita contoh dalam kehidupan kita? Yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk kita menghinanya. Dalam bahasa yang lain yang lebih mudah, umat Islam dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menghina para sahabat, menunjukkan kemuliaan yang mereka miliki. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, perhatikan. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, ini ayat disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan ini poin yang keempat, kenapa kita mengikuti para sahabat. Ini azan dulu ya, sholat, habis itu lanjut azan, sholat, pulang. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah,